আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। হালাকা ইয়াং ক্বাবলুতুজু দারি সিলসিলাহ ইলমিয়াহ মানাসিক হাজি আদালাহ তান্তাং জিয়ারাহ মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতাও মসজিদ নাবাওয়ি। ইয়াং পর্তামা দিসুনাহকান বাগি সেওরাং মুসলিম berziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al Masjidil Haram wa Masjidir Rasul wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Masjidul Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alf salatin fi ma siwahu illa Al-Masjidil Haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat yang dilakukan di selainnya kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, setelah seseorang melakukan salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah, yaitu Masjid Quba, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kemudian kuburan Baqi' dan kuburan syuhada Uhud. Yang ketiga, di kota Madinah tidak ada masjid yang memiliki keutamaan khusus selain Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Yang keempat, ketika berziarah kubur, maka hendaknya melakukan ziarah yang disyariatkan, yaitu ziarah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan kebaikan bagi orang yang dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazuru al-qubura fa innaha tudzakkirukumul maut." Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan Baqi' dan mendoakan penghuninya, dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kubur adalah, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penduduk negeri, dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah atau keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hendaknya waspada dari cara berziarah yang tidak disyariatkan, seperti berziarah kubur dengan tujuan berdoa dan meminta kepada penghuninya, karena doa adalah ibadah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Yang keenam, seseorang yang haji dan umrah tidak harus melakukan ziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berziarah ke Masjid Nabawi juga tidak harus melakukan haji dan umrah. Masing-masing adalah ibadah yang bisa berdiri sendiri. InsyaAllah akan kita jelaskan secara terperinci tentang ziarah Madinah pada silsilah ilmiah berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.